Lanjutkan pada ayat berikutnya. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Dengan لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Kalau ada mim al-jama' setelahnya alif lam itu pasti banyak perselisihan. Ada lirabbihimil husna seperti kata Abi Amr, ada lirabbihumu seperti qiraah Hamzah. Kalau Hamzah itu setiap hum tidak ada dibaca him, semuanya hum, alaihum, ilaihum, semuanya hum mabni. Nah, Hamzah. Fi kulu bi hum. Nah, kalau yang mabni, tapi di sana ada beberapa syarat. Nah, tidak semua yang enam hum pasti dibaca. Awas, setiap yang him pasti dibaca hum. Ada beberapa syarat. Kasihan. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Demikian. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Walladzina lam yastajibu lahum law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Demikian. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Tulang. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Ada yang baca keliru. لافتدوا به. Nah, ini anak TK atau TPA nanti akan dibaca lauf atau laaf. Nah, kalau di mushaf Indonesia ada kemudahan, tidak ditulis di situ. Yang lainnya nanti, yang lainnya juga kesulitan. Walladzina lam yastajibu lah. Jamian. Walladzina lam yastajibu. Nah, وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ. Demikian. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ. Baik, antum lihat. يَسْتَجِيبُوا. Nah, يَسْتَجِي. Lagi al-jim. لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Abadnya, antum lihat. Nah. لَوْ أَنَّ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. Pakai i, betul. Nah. لَافْتَدَوْا بِهِ. لَافْتَدَوْا بِهِ. Nah. أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. وَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Nah, kemarin ke awal bagaimana terakhir? Wa bisa wa aidan jaraman antariq Asusi. Kalau nama susi setiap hamzah sukun, setiap hamzah sukun itu di ibdal. Wabisa muminun nam mawah nam we mawe nam mawau. Diganti semuanya dengan nam apa di ibdal. Tolong sekali lagi. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Al-Mihad di situ pertanyaan. Ini firman kam aujah waqaf. Al-Mihad. Berapa? Al-Mihad berapa? Berapa macam? Al-Waqaf situ. Berapa bacaan? Nah, berapa? Berapa bacaan? 7. Had. Sukun mahad 246. Taib. Rom berapa? Eh? 45. Taib. Rom 45. Ewa, Al-Ismam 2. Andai Abdullah Surabaya Rom berapa? Everdos Rom berapa? Baik yang belum paham kemarin belajarlah kita juhidnya. Andai Abdurrahman Rom berapa? Rom berapa? Nah, lupa lagi sudah. Anda apa? Selawasi. 2 harokat. Al-Ismam. 246. Kalau suruh memahat 246, Ismam pasti sama. 246 sudah tinggal ngitung aja. Rom kalau wasol. Rom itu kalau kita baca ketika wasol. Ketika wasol berapa bacaannya? 2 harokat. Kecuali kalau mat wajib mutasil. Nam sawaffa kam wajh waqaf ana yasir. Eh. Sebab mahat kam nah miqdar. Hatta harakat. Sit harakat. Ismam nam nam ha. Udah di Ismam. Alam satu. Dibilang bacaan. Tiga bacaan. Ayo masuk. Sit harakat. Wal Ismam. Nah, Ismam, merum kam? Hah? Es? Besan. Merum kam gedaru? Mudah harkatin, ini ya bahamam. Nah, merum, gimana? Nah, akhirnya mana? Kafat. Hanya sukun mahat saja. Terakhirnya fathah. Baca berapa? Nah, 6 harokat. Satu bacaan. Sawafah satu bacaan. Merojah kembali. Naam. Khalaqal janna. Nah, sekarang yang jannun, jannun. Nah, dhammah tanwin. Ada jadi kita mau jual wakaf. Tiga S. Semat berapa? Enam harakat. Rom berapa? Enam harakat. Islam enam harakat berarti tiga bacaan. Taib. Anda Anizar. Kaffah. Kaffatan. Berapa bacaan? Satu bacaan kenapa? Kenapa satu bacaan? Fathah. Anda-anda yang lombaki. Anda Rashid. Anda Fahruzi. Fahruddin. Tak marbutah. Hanya tak marbutah. Nah. Baik, kita lanjutkan pada ayat 19. Dalam surah Ar-Ra'd. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Jami'an. Kaman huwa a'ma. Kaman huwa a'ma. Al-ainnya situ jasabat dulu dengan hamzah. Nah. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Tulang. Sudah sini jemian. Diangkat suaranya kecil, diangkat suaranya. Jangan malas-malas. Nah, sudah sini jemian. Ma yatadhakkaru ulul albab. Uya situ pendek. Innama yatadhakkaru ulul albab. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب. Tinggal nakal saja. Nah. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق. Dan ikhfa-nya situ tebal. Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanqubuna al-mithaq. Ulang. Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanqubuna al-mithaq. Ini tidak ada persesian sama sekali. Tidak ada es perselisihan sama sekali. Nah, untuk ini kalau berapa? Ini kalau asyarah. Selesai. Nah. Enggak ada perselisihan. Nah, tidak ada perselisihan. Nah. Kecuali nanti bahasa Sulawesi yu pun. Tapi tidak masuk ke dalam asyarah mutawatirah. Karena orang Sulawesi biasa mengucapkan fa dengan pa. Nah, pa ida yu pun. Nah. Orang Ambon juga tidak. Sumbawa. Kira asalah di sini tidak bersisia sama sekali. Saya ulang dari innama. Nah, sebelah sini jangan. Diupayakan tahu. Jadi kalau saya sebutkan misalnya ini daerah Sulawesi, kalau ini daerah Ambon, usahakan diketahui kalau misalnya terjun Sulawesi, tahu ini untuk perhatian khusus. Orang Sulawesi biasa mengucapkan ustaz. Nah, ini juga orang mana yang mengucapkan ustaz? Orang Malaysia, ustaz hafiz, bukan hafiz tapi hafiz. Kalau orang Sulawesi marusah ya asan, banyak ustaz. Kalau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Allah Akbar. Kalau orang Jawa es, angam tangalaihim. Apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allah tapi Allah. Apalagi alhamdulillah du. Alhamdulillah ar-rajim. Ini kemudian orang Jawa. Ini namanya bahasa medok katanya orang Jawa. Baik, kita lanjutkan ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum ويخافون سوء الحساب. جميعا. والذين يصلون ما والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أولاً. والذين يصلون ما beda sekarang waras lihat. Walladzina yasinuna ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. 6 semuanya. Semua situ enam, ma enam, bihi enam, enam su juga enam. Nah, kemudian yu solo, yu solo tebal. Nah, kita lihat sekarang kira qalu. Nah, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. جميعا. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا semisal kalau enam Abi Amr la kalau Ibnu Katsir dulu enam Ibnu Katsir dengan berapa harakat? Nah, dua harakat kecuali mat wajib tetap. Walladzina yasimuna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jami'an. Walladzina yasimuna ma amara Allahu حمزة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. والذين يصلون شاء الله انتهينا سبحانه.